أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اللهم افتح لنا حكمتك يا رب، وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Allah, berkahi majlis ini, karuniakan ilmu yang manfaat, bukakan hati yang tertutup, cahayai hati yang gelap, sembuhkan dari penyakit hati ya Allah. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah yang maha baik menyaksikan pertemuan ini? Kenapa yang menjawabnya sedikit? Apakah Allah yang maha baik menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah mendengarkan setiap yang terucap? Apakah Allah tahu setiap isi hati? Apakah Allah mencatat apapun yang kita lakukan? Pemotret? Hukum mendengar ilmu apa? Wajib. Hukum motret? Tidak jelas. Apalagi kalau sedang berdoa, jangan sekali-kali motret ya. Karena satu, menganggap lebih remeh dari doa, doanya nanti kurang bagus, diremehkan. Yang memotretnya jadi kurang menghormati doa, dan yang berdoa jadi terganggu. Jangan ya. Nah, tidak begitu penting motret, nanti aja sekali-kali. Hadirin, jadi masalah terbesar dalam hidup ini adalah kurang kenal ke Allah dengan baik. Jadi kita mendengar Allah, Allah, tapi belum sampai yakin. Padahal Rasul itu diutus setidaknya untuk tiga perkara. Satu, untuk memperkenalkan Allah. Yang kedua, memperkenalkan jalan supaya bisa dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, memperkenalkan konsekuensi. Resikonya kalau dekat dengan Allah apa jadinya, kalau jauh dari Allah apa jadinya. Jadi kalau kita belajar agama, siapa ini ngaji? Kalau kita belajar agama tapi enggak jadi yakin ke Allah, pasti ada masalah. Karena yang namanya akhlakul karimah itu hanya ada kalau dia yakin ke Allah. Yang namanya sholat khusyuk itu baru terjadi kalau dia merasa ditatap Allah. Yang namanya ikhlas itu baru ada kalau orang yakin dengan penilaian Allah. Yang namanya syukur, yang namanya sabar, itu semuanya akhlak mulia itu lahir sebanding dengan yakin ke Allah. Sayangnya banyak yang belajar agama, belajar Quran, hadis, bahasa Arab, bahkan dakwah, tapi enggak serius ke Allahnya. Mau tahu resikonya? Dalam hadis sahih, nanti di akhirat ada tiga kelompok yang dihisab pertama kali. Yang pertama adalah orang yang merasa mati syahid. Dia berperang, dia berjuang sampai mati terbunuh di jalan Allah. Kemudian ketika dihisab di akhirat ditanya, sesudah diperlihatkan karunia, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya berjuang di jalanmu karena engkau ya Allah. Artinya mulut nyebut karena Allah, tubuh berjuang sampai mati. Dan Allah berfirman, dusta kamu, kadzabta, bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, kamu berjuang karena ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani. Jadi ada orang yang tidak kurang perjuangannya dalam Islam, tapi tetap enggak diterima, bahkan jadi ahli neraka. Tahu sebabnya apa? Karena badannya seperti ke Islam, tapi hatinya tidak ke Allah. Hatinya sibuk dengan penilaian makhluk. Yang kedua dihisab siapa? Ini. Kita ini nih, yang belajar Quran dan mengajarkannya, yang belajar agama dan menyampaikannya. Saya termasuk yang akan kedua kalau tidak ada perang. Jadi yang belajar-belajar Quran nanti barisan kedua dihisab. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar Quran dan saya mengajarkannya, saya belajar agama dan mendakwahkannya. Tapi ada yang oleh Allah disebut dusta, kamu bohong. Kamu ingin disebut qori, qoriah, ingin disebut ustad, ingin disebut ulama. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia, sebutan itu di dunia. Di akhirat dia diseret dalam keadaan tertelungkup, jadi ahli neraka. Jadi nanti ada yang pertama kali masuk neraka tuh orang yang menghafal Quran, yang ngajarkan Quran, para mubalig yang dakwah. Ini adalah orang yang barisan kedua dihisab dan ada ahli neraka. Jadi jangan kaget, kenapa ini ada penghafal Quran ke neraka? Sebabnya cuma satu, bukan kurang dekat dengan Qurannya, tapi hatinya menghadap kepada makhluk, ingin dipuji, dikagumi. Ini sangat diwanti-wantikan kepada para penghafal Quran, karena hadisnya adalah yang kedua yang dihisab penghafal Quran. Wah, kalau gitu saya tidak akan ngapalin, lebih jelek lagi ya. Itu juga dihisab, kenapa kamu gak ngapalin? Yang ketiga yang dihisab adalah dermawan, yang sibuk nyumbang rumah, nyumbang anak yatim, nyumbang ini mau kayaknya Pak Amris yang ketiga nanti dihisab. Ketiga dan kedua, dua kali dihisab. Ditanya, apa yang kau lakukan? Tidak ada satupun yang memerlukan kecuali saya cukupi. Saya lakukan karena engkau. Apa? Dusta kamu. Ini buat yang Allah tahu ya. Kamu nyumbang supaya dianggap dermawan, kamu nyumbang supaya dikagumi orang, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia, di akhirat tidak dapat. Bukan tidak boleh berjuang, bukan tidak boleh ngapalin Quran, karena pahala orang yang syahid langsung. Masalahnya bukan di amalnya, masalahnya hatinya ngadep kemana. Ini yang paling menentukan diterima tidaknya amal kita. Ini hati ngadep kemana. Saya dari Bandung, sedang kurang sehat. Sini, saya harus hati-hati nih meriksa hati saya. Jangan sampai udah capek, radang tenggorokan, sakit, enggak diterima oleh Allah. Celaka saya, benar? Jadi yang harus ada dalam pikiran kita setiap saat, bukan amalnya saja, tapi diterimakah amal saya ini. Kayak sholat, itu sholat kita sering, tapi dalam pikiran kita tuh, diterimakah sholat saya ini. Sedekah, gimana caranya supaya sedekah saya diterima oleh Allah. Nolong orang, gimana caranya supaya diterima. Bukan hanya sah, tapi diterima. Sholat kan barusan sah ya. Ada yang gak wudhu? Kalau gak wudhu gak sah. Saya kira semuanya dipenuhi rukun sholat. Tapi apakah diterima? Belum tentu. Kenapa jadi mikir gini? Nah, kita sering sibuk beramal, sibuk ngepalkan Quran, sibuk dakwah, sibuk ngebangun masjid, sibuk, tapi gak sibuk nanya hati, ini buat siapa ini? Apakah memang untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, atau untuk diri kita sendiri mendapat pujian? Halo, kenapa jadi mikir gini? Nanti bebek Volker enggak dibawa ke akhirat nih. Mamris mau bawa bebek berapa ke kuburan nanti? Enggak dibawa. Yang dibawa adalah amal. Apakah ngurus mas bebek Volker ini jadi amal soleh? Yang dibawa amal. Ngurus anak ibu. Apakah sibuk ngurus anak jadi amal soleh? Ngaji, bukan jumlah ngajinya, jadi amal enggak nih? Ngajar, dakwah. Dakwah bukan perkara pujian, imbalan, penghargaan, tapi perkara ini saya diterima enggak nih oleh Allah. Nah, syarat diterima itu adalah benar-benar wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi harus ikhlas. Ini yang luar biasa harus kita pelajari itu, ilmu ikhlas. Aduh, ngapal Quran itu enggak gampang. Kalau ngapalnya mah lebih gampang daripada ngejaga hati. Kita lebih cepat dari orang ujub. Masa kamu gini-gini aja ngapal? Saya 10 kali baca udah hafal. Les, hilang pahalanya. Lihat teman lebih banyak dengki. Ngarep-ngarep dia lupa. Tahu-tahu dia lupa, yes, dengki. Fa innal hasad yaqulul hasana kama taquluna ro khatab. Habis pahala kita gara-gara dengki. Ini dia yang paling penting. Karena tidak semua penghafal Quran bisa jadi ahli surga. Sebabnya bukan hafalannya, tapi hatinya ngadep kemana. Mubalik ini penceramah, wah lebih jelek lagi nasibnya di akhirat. Yang cita-citanya ingin jadi mubalik kondang, yang cita-citanya ingin banyak umatnya, yang ingin terkenal, pokoknya kalau diundang ke istana negara potretnya dibesarkan, kalau diundang ke musola Al-Ikhlas enggak dipotret, kalau diundang ke Mabes duduk dengan para jenderal dibesarkan potretnya, tapi dengan Hansip kurang besar potretnya. Ada kumpul dengan anak yatim pas dia lagi nyumbang yang dipotret ya. Wah, kalau enggak hati-hati bukan Allah yang dicari dan Allah enggak terima. Jadi bukan sibuk amalnya saja yang sangat penting, adalah sibuk meluruskan hati kita. Setuju? Mau latihan ikhlas sama-sama. Ini ngomong gini berarti bukan saya udah jadi ya. Ikhlas ini sebuah perjuangan tiada akhir. Karena riya itu seperti semut hitam jalan di malam yang kelam, di atas batu yang legam gak kelihatan. Makanya Rasulullah selalu menganjurkan doa anti riya. Sudah tahu belum? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hafal ini belum? Nah, Pak Amris harus hafal ini ya, karena bahaya, bisa hilang pahalanya. Harus ini doa yang wajib. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu terhadap apa yang kami tahu dan mohon ampunan-Mu terhadap apa yang kami tidak tahu. Bagaimana caranya latihan supaya ikhlas? Satu, latihan yang pertama. Oke, kenapa saya jadi lupa, kurang ikhlasnya. Sudah ada rumusnya, hadirin. Yang pertama latihannya, kalau mau ikhlas, jangan ingin diketahui orang amalan kita. Boleh diketahui, boleh. Tapi kalau bisa diperbanyak amalan rahasia yang tidak diketahui orang. Seperti sholat barusan diketahui orang, apa-apa, tidak boleh masuk ke got, kesana sembunyi-sembunyi, karena takut ketahuan, ini malah ngaco. Yang layak diketahui, diketahui, gak ada masalah. Tapi perbanyak yang tidak pengen diketahui orang. Tidak harus semuanya diketahui orang, ya. Karena sekali kita pamer amal itu susah. Ibu yang sudah pulang dari Mekah, tidak usah tiap lihat gambar Ka'bah langsung nunjuk. Nah, saya kemarin sholat di sini nih, ya. Padahal tidak ada yang nanya. Kalau ditanya, Pak, sholat di mana? Di sini, boleh. Tapi nggak ada yang nanya, tiap ada gambar Ka'bah, saya di sini nih, ya. Udah itu saya ke situ tuh, ya. Kata yang lain, nggak nanya. Bukan hanya amal soleh, tapi hal-hal yang nggak perlu juga. Eh, ini kucing lucu nih, bulunya panjang, kayak singa. Saya udah pernah ke Singapura, nah ini juga gak perlu. Masa dari kucing ke Singapura. Orang-orang yang ria tuh gak kuat, pengen aja orang lain tahu, ya. Udahlah, kalau anak bintang kelas ya udah gak apa-apa. Tidak harus nanya, ibu anaknya bintang kelas berapa? Anak saya ranking 3, terus aja bu, pertahankan, ya, tingkatkan. Anak saya ranking 1 gitu. Biasanya nanya itu untuk mengeluarkan. Sebetulnya dia gak begitu peduli dengan ranking orang anak lain, ranking anak orang lain. Tapi dia perlu nanya, ada jalan supaya dia bisa pamer. Pada waktu saya umroh 5 kalinya, ya, nah, kenapa 5 disebut? Pada 5-5nya gak diterima oleh Allah. Maaf ya ibu, saya nyumbangnya cuma 2 juta, habiskan saya kalau nyumbang kemana-mana. Kenapa disebut mana-mana? Kenapa disebut mana-mana? Makin ingin diketahui Allah, makin ingin diketahui orang, berarti dia tidak puas dengan diketahui cukup oleh Allah. Dah, boleh cerita kebaikan? Boleh. At-tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat itu bagian dari syukur. Bedanya apa? Bedanya kalau syukur itu ingin Allah yang dipuji, kalau ria itu ingin dia yang dipuji. Contohnya gini, Ustaz, boleh saya nanya tentang tahajud? Silakan. Gimana Ustaz kalau sholat tahajud itu lebih panjang bacaannya sehingga jumlah rakaatnya jadi sedikit? Oh bagus, Rasulullah juga tidak mementingkan banyak rokaat sebetulnya. Rasulullah mementingkan khusyuk. Ustaz boleh nanya gini Ustaz, saya tuh dalam 3 tahun terakhir ini kan tahajud ya tiap malam. Jadi entah gimana lah, saya tuh kalau gak tahajud tuh rasanya hati saya tuh gak enak. Dan tahajud itu menjadi sebuah kebutuhan bagi saya. Dalam tahajud itu gini Ustaz ya, habiskan saya tahajudnya mulai jam 3 ya. Ini teh mau nanya, mau pengumuman. Tidak usah semua diketahui orang lain. Orang lain tahu juga enggak ngepek, betul? Benar? Coba kalau kita ngasih tahu orang, apa orang jadi simpati? Belum tentu. asal tahu aja ya, orang lain tuh sebetulnya nggak tertarik cerita kita yang tidak menguntungkan dia. Begini ya, pada waktu ayah saya meninggal, meninggalkan warisan 5 rumah, 3 villa, mobil 8, berikut deposito 200 miliar dan emas 50 kg. Itu gak ada yang tertarik dan gak dibagiin ya, kecuali saya akan cerita warisan dari ayah saya dan akan saya bagikan ke jamaah. Nah itu menarik. Tapi kalau hanya cerita warisan, cerita harta, cerita kedudukan, dan orang gak ada manfaatnya, dia gak tertarik. Dahlah, gak usah segala diomongin ya. Dua, jangan ingin dilihat orang. Ada orang, gak ada orang, kalau beda ciri-ciri kita gak ikhlas. Datang orang, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, bro, pergi orangnya. Walqur'anil hakim, inna kuna minal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi itu bagus buat siapa? Kenapa ketika orang pergi jadi robah, padahal Allah kan ada di sana, benar? Apa salahnya rokaat kedua dan ketiga? Apa salahnya rokaat ketiga dan keempat? Kenapa kalau ngimamin rokaat ke-1 dan rokaat kedua enak? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Enak. Kenapa giliran rokaat ketiga jadi pendek? Gara-gara gak bunyi, jadi lebih gesit. Apa kesalahan rokaat ketiga? Kenapa dia jadi gesit? Sebabnya gak bunyi. Kalau gak bunyi, rada-rada gak ketahuan kita gesit ya. Halo? Pernah ada, ini di waktu di Malaysia, lihat TV Malaysia, ada cerita begini. Selamat datang, tolong. Pada waktu di TV Malaysia tuh ada cerita begini, ini menarik sekali. Jadi ibu-ibu sedang sholat duha, tiba-tiba telepon masuk, kring. Si ibu tuh langsung pek, diangkat oleh anaknya. Nah, ibu ada tante, sedang apa ibu? Sedang sholat duha. Aduh, bahagianya si ibu. Ini anak berbakti, soleh. Padahal lagi sholat tuh bahagia banget ya, karena tetangga jadi tahu dia sedang sholat duha. Suatu saat Allah takdirkan sholat asar ke sorean 6:30, lagi sholat telepon bunyi, ring, diangkat oleh anak. Nah ibu ada tante, lagi apa? Lagi sholat asar, ding. Langsung mendidih tuh hati ibu. Anak gak tahu diri. Kenapa dia lebih suka dengan tetangga yang gak ada apa-apanya daripada Allah yang maha melihat? Jadi orang yang kurang ikhlas tuh kelihatan sekali pada waktu ada orang dengan gak ada orang, sama atau enggak. Kalau ada orang jadi bagus. Nanti kita lihat waktu kita sholat ya. Kalau ada calon mertua, Allah. Tapi kalau sholat sendiri, gesit, tangkas, dan terlatih. Ya, ini beneran hadirin, ciri orang ikhlas dan riya itu adalah lihat ada orang dengan gak ada orang, beda enggak? Kalau ada orang cenderung dibagus-bagusin, semua gaya, sikap. Kalau ada orang, hadirin sekalian, saya mohon. Dia atur semuanya, jadi enggak normal. Tapi kalau lagi sendirian, dia maksiat. Kan di antara orang yang nanti di akhirat oleh Allah diperlihatkan sorga, melihat sorga, mencium harum sorga, tapi dia enggak dikesorgakan, sampai dia menderita sekali. Ya Allah, kalau engkau enggak perlihatkan sorga, saya enggak sengsara ini, masuk-masuk aja ke neraka. aku ini dilihatkan dulu surga. Siapa? Nah itu orang yang suka kalau di depan orang dibagus-bagus, disoleh-soleh, tapi kalau lagi sendirian maksiat, lihat video porno, lihat situs ngaco. Kalau ada orang mah baik, kalem, bijaksana, di belakang maksiat. Ini akan seperti itu nanti, na'udzubillah. Ada orang, gak ada orang, Allah ada tidak? Jawab. Orang lihat, orang gak lihat, Allah lihat enggak? Orang tahu, orang gak tahu, Allah tahu tidak? Ya udah tuh. Dan orang tahu juga gak ngepek. Yang punya pahala sama Allah, benar? Orang gak tahu ya gak apa-apa. Orang tahu ya gak apa-apa juga, sama-sama gak punya apa-apa. Jelas hadirin? Jadi gak usahlah segala dikasih tahu orang, kecuali sebagai syukur bin nikmah dan jadi dakwah. Kalau orang gak tahu juga gak apa-apa, dan Allah pasti tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidati sudur. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallah bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan dia maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi orang-orang, nah kayak duduk gini ya, orang-orang yang sudah makomnya bagus, itu dia lebih sibuk dengan merasa dilihat Allah daripada dilihat orang. Dilihat orang gak ada apa-apanya, dilihat Allah ada apa-apanya. Dipuji orang sampai dower juga gak ngepek, ada yang punya apa-apanya. Satu apa latihan ikhlas, jangan ingin diketahui. Yang diketahui gak apa-apa, tapi tidak harus semua ingin diketahui. Dua, jangan ingin dilihat orang. Yang dilihat ya gak apa-apa, tapi tidak harus semua perbuatan kita dilihat. Yang ketiga, jangan ingin dipuji. Apa sih puji? Puji, caci, ember jatuh sama. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga, terus kita gembira atau sedih, padahal gak ada apa-apanya. Coba kalau dipuji, ibu cakep, jadi cakep gak? Hah? Jawab, tetap ya segitu-gitunya. Ibu awet muda, jadi awet gak? Enggak, tetap weh segitu-gitunya. Tapi udah dasar nafsu. Aduh Pak Amri semakin lama makin muda. Mustahil. Masa mundur kita ya. Kita mah bekal tua. Enggak apa-apa. Ada orang yang takut tua, takut keriput, pasti sibuk dengan penilaian orang. Benar? Enggak apa-apa tua, keriput, ubanan, ya gak apa-apa, itu dinikmati jadi tua tuh, ya Pak. Gak usah kita repot-repot tiap ada uban cabut, uban cabut, kok rambut saya jadi gak ada, berarti habis dicabutin. Ibu-ibu, maaf Bu, jangan takut jadi tua ya. Waktu gimana kalau saya jadi tua, suami saya gimana? Ya jadi tua juga ya. Dinikmati. Hadirin, takdir Allah, saya sudah pernah mengalami episode dipuji rame-rame. Dah, udah gitu Allah ngasih kesempatan takdir dicaci rame-rame se-Indonesia. Udah. Nih saya jujur ya, berusaha jujur. Allah maha mendengar ucapan ini. Demi Allah, ini saya sumpah nih ya, demi Allah, dipuji, dikagumi, dihormati, kalau iman tidak siap, jauh lebih bahaya dibanding dicaci. Cepat sekali menjebak diri kita, sehingga kita sulit untuk jujur melihat diri karena terlalu banyak orang yang mengagumi. Jadi kita termakan oleh penilaian orang, sehingga tidak bisa jujur terhadap apa yang Allah tahu tentang diri kita. Makanya dekat dengan munafik, orang yang hanyut dalam pujian, penghargaan, penghormatan, kekaguman. Karena nafsu suka. Nafsu suka. Makanya orang-orang yang biasa dipuji itu lebih mudah tersinggung, lebih mudah sakit hati. Yang pengen dipuji juga sama. Siapa wanita yang paling mudah terluka hatinya? Yang paling pengen dipuji suaminya. Udah dandan staker kebek, nanya lagi, "Mas, bagaimana penampilan saya?" Aduh, suami kan bingung harus ngomong apa ya, Pak. Ngomong cakep dak enggak begitu ya. Ngomong jelek enggak tega. Akibatnya gimana solusinya? Ya udahlah, Bu, ibu tuh kayak kesemek. Waduh, jadi sakit. Hadirin, ada ibu-ibu di rumahnya tuh rapi, bersih, rajin sekali. Sampai tetangga tuh nanya, "Ibu, ibu tuh kok rapi terus di rumah," kata tetangganya. Padahal kan suaminya tunanetra. Memang suami saya gak pernah lihat saya dandan, gak pernah lihat saya rapi, lihat saya ngerapiin rumah. Tapi kan Allah selalu melihat saya. Tuhan saya tuh Allah, bukan suami. Suami itu adalah ladang amal bagi saya. Yang ngejamin rezeki saya itu Allah, bukan suami. Yang ngebagikan pahala itu Allah, bukan suami. Yang punya sorga juga Allah. Ngapain saya melakukan sesuatu demi dinilai suami? Sedang suami saya sama-sama gak punya apa-apa. Enak dengarnya. Itulah orang-orang yang ikhlas, mah gak pusing. Orang mau lihat, mau gak lihat, mau muji, mau nyaji, monggo, monggo. Gak ada apa-apanya. Coba, "Hei, monyet kamu, jadi monyet tidak?" Enggak tuh, kenapa marah disebut monyet ya? Dia nyebut monyet, mungkin karena kita mirip ya. Dia nyebut monyet, karena dia belum tahu monyet. Tinggal kita kasih, "Hei monyet lu, bukan manusia, assalamualaikum." Tapi yang merasa mirip kan tersinggung. "Hei monyet tuh anjing." Oh, jadi jelek kata-kata. Tapi ya, kalau ingat perjalanan hidup, boleh cerita ya. Saya pada waktu diuji dengan dipuji, dihormati, jauh lebih berat. Karena itu enak sih ya, nafsu suka. Tapi ketika dicaci, dihina, dipermalukan, itu lebih mudah untuk membuat jujur diri. Jadi kalau ada yang ngajak, "Ayo dong kembali seperti dulu." "Mau ngapain? Saya udah nyobain dan gak enak. Bahaya bagi saya, bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi pesantren. Gak penting terkenal tuh, tidak penting sama sekali. Guru, ada guru saya tuh, malah santrinya juga satu tengkurap diajarin betul." Saya sampai nanya, "Yai, gak mubazir ini ngajarin santri satu?" "Santri 1000 Allah yang menilai. Santri satu juga Allah yang menilai. Memang nyari penilaian siapa? Dan kita tidak tahu yang satu ini nanti jadi apa takdir. Udah, kita mah mau 100.000 orang yang dengar, Allah yang menilai. 1000 orang, satu orang juga Allah yang menilai." Benar? Jadi kalau ceramah di Istiqlal, wah semangat karena banyak orang. Ceramah di Bebek Volker misalkan kurang semangat. Berarti nyari siapa, kan? Mau di TV nyari bebek, mau di TV, mau di ke kampung, sama Allah yang menilai. Benar? Kalau kita bangga dengan banyak orang, malu dengan sedikit orang. Kalau diundang oleh menteri, oleh jenderal, kita bangga dan pengen orang lain tahu. Kenapa? Apa enggak puas? Cukup Allah yang tahu, kan? Itu harus diperiksa tuh. Akan hadir ke sini presiden Prabowo Jokowi, ya supaya adil. Jokowa misalnya, Jokopra. Wow, happy. Tapi ketika datang ke sini misalkan sama dihormatinya, memuliakan walaupun orang itu biasa. Kenapa sama aja? Ya dan kita menerima tamu bukan karena pangkat jabatan, karena suruh memuliakan tamu aja oleh Allah. Ya. Halo? Jujur bagus tidak? Bagus, tapi jujur juga belum tentu diterima. Ada yang jujur supaya barangnya laku, supaya terkenal sebagai pedagang jujur. Ada yang jujur supaya karirnya bagus. Ada yang jujur lillahi ta'ala. Pak, bapak, pak, bapak itikaf. Ibu gak percaya. Mau kemana pak? Itikaf. Wah, Jumatan juga jarang. Gak percaya. Insya Allah saya beneran bu. Pulang ke rumah ditanya, dari mana pak? Itikaf. Gak percaya, gak ada sejarahnya. Kalau bapak marah berarti memang gak benar tuh itikaf. Kalau bapak, saya itikaf bu beneran. Gak percaya pak? Ya gak apa-apa bu. Ibu mau percaya mau enggak itu mah urusan ibu. Urusan saya mah ngomong apa adanya. Saya semalam itikaf, Allah saksinya. Dan kalau saya jujur ini bukan supaya ibu percaya. Enggak apa-apa, enggak percaya juga sok aja itu mah urusan ibu. Urusan saya mah ngomong benar. Tapi saya mah enggak suka lihat kayak bapak kayak gitu. Mau marah, mau baik itu juga urusan ibu. Urusan saya mah enggak ngebohong. Tidak, ya enggak apa-apa, sok aja. Dah kita mah nanti di akhirat juga masing-masing, Bu. Saya akan mikul timbangan saya, ibu akan mikul timbangan ibu. Saya bohong, saya jujur, saya akan mikul. Makanya kalau saya jujur bukan supaya saya dipercaya, enggak, mau percaya mau enggak, mama enggak we. Dan Rasulullah juga jujur, tetap ada yang enggak percaya. Benar? Halo? Enak tidak begitu? Kayak di sini nih ya, melayani tamu. Kalau mau baik ya baik aja. Bukan supaya tamunya terpesona kepada pelayanan, terus ngajak yang lain supaya kesini. Ah, itu mah baik. Namanya baik bebek. Ya. Kalau mau baik mah baik aja. Kenapa harus dikaitkan dengan beli atau enggak ya kan? Halo? Baik kan amal soleh. Dia datang enggak jadi ya enggak apa-apa. Dia udah di sini tiba-tiba beli ke yang lain. Berarti rezeki orang lain bukan rezeki kita. Kenapa kita yang jengkel? Kenapa Allah mau ngasih rezeki hambanya yang lain, kita yang sewot? Emang kita yang ngatur rezeki? Kita mengatur hati, ngatur amal supaya diterima, udah habis. Pas datang ke sini tiba-tiba dia, aduh maaf ya, saya pengen di sana. Ya enggak apa-apa, baik sempurnakan. Kalau perlu antar sampai restoran yang lain. Nih, nah, nyebut nada itu nada enggak ridho tuh. Yang ngatur lalu lintas rezeki mah Allah. Enggak usah ribet ya. Setuju tidak nih? Jadi kalau baik mah baik aja. Kayak ibu baik ke suami, bukan supaya suami cinta, Bu. Ibu baik mah satu aja, supaya Allah ridho sama ibu, titik. Dah susah ngakalin supaya suami cinta, gimana coba? Ha? Dandan enggak ngepek. Ibu mau dandan. Hati suami itu dibulak-balik oleh Allah. Pak jangan gitu-gitu amat ketawanya. Pak. Seperti ada kepuasan tersendiri nih. Nadanya nada ada maksud. Tenang Pak, Allah udah tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Istri Bapak menghargai Bapak bukan karena Bapak soleh-soleh amat. Kita dihargai istri itu karena istri gak tahu kelakuan suami yang asli. Makanya kita tuh dihargai orang tuh bukan karena baik. Kita dihargai orang karena Allah nutpin ib dosa kejelekan. Ama hadirin, kenapa duduk di sini masih ada yang dengar? Bukan karena saya baik, bukan karena saya soleh, tapi karena Allah yang maha baik yang nutupin dosa orang ini, aib-aibnya, maksiatnya, masa lalunya, kekurangannya ditutupin sehingga saudara nggak tahu. Jadi aja saya dihargai. Nah kalau kita nggak berani jujur, kita senang dihormati. Padahal harusnya kita, oh Allah tahu siapa saya. Baiklah. Yes. Ini treble-nya kurang kebuk. Yang mengerti? Ini treble-nya dibesarkan, Kang. Om. Maaf ya. Saya tukang sound system jadi tahu. Itu boleh dimiringkan sedikit ke sini, Pak, speaker-nya. Ya. Terus dikit lagi. Stop. Ya. Maaf ya, Pak. Teruskan. Yang keberapa sekarang? Boleh dibesarkan sedikit, kan? Yang ke berapa? Jangan ingin di hargai. Ini ningkat ya. Dipuji dengan dihargai. Diperlakukan spesial. Diperlakukan spesial itu lebih enak daripada dipuji. Kenapa orang idam sekali punya pangkat, jabatan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anak kecil biasa ya. Itu juga Allah yang menggerakkan ya. Pokoknya kalau anak kecil nangis, ingat aja, pasti ada saatnya berhenti, ya kan? Karena mustahil nangis seumur hidup. Teruskan. Dengar, dengar. Jangan ingin dihargai. Kita dihargai orang, terserah orang. Tapi ingin dihargai, jangan. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali di ruangan ini. Benar. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Lagi deh. Itu benar. Lu balik. Acungkan tangan sekarang nih yang ada. Acungkan tangan yang merasa dosanya sedikit. Tidak ada? Acungkan tangan yang merasa dosanya sedang. Masih belum ngacung juga? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, ada? Ada yang gak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali ya, ada. Ibu banyak dosa? Ibu banyak dosa? Kalau tiap dosa ibu per dosa ngeluarin satu dosa satu bau, kira-kira bau apa ibu? Bau luar biasa, benar? Kira-kira suami mau deket dengan ibu enggak? Jawab, enggak akan mau. Udah ditalak bu, bau luar biasa gitu mana mau ya. Kira-kira anak mau dipangku oleh ibu? Tidak. Kira-kira teman ada yang mau duduk sebelahan seperti ini? Nah, ibu terkucil. Ibu tidak ada yang mau dekat. Kalau dosa kita ngeluarin bau saja, udah kayak gitu. Allah maha baik. Betul? Jadi ibu dihargai suami, dihargai anak, dihargai tetangga, sebabnya cuma satu. Apa? Allah masih nutupin dosa-dosanya. Benar? Benar? Ini penting. Kita enggak pantas untuk dihargai orang aslinya. Hanya kemurahan Allah aja. Pembantu juga enggak mau kerja, dia enggak mau kerja di ibu bau itu gitu. Bapak-bapak banyak dosa tidaknya? Cuman satu yang ngomong. Banyak enggak? Kalau tiap dosa ngeluarin benjolan segede baso per dosa, kira-kira penampilan kita seperti apa? Pak Amri seperti apa kira-kira? Agim seperti apa? Oh, mengerikan. Bagaimana kalau tiap dosa ngeluarin belatung? Satu dosa dibalas oleh Allah satu belatung. Seperti apa? Menjijikan kita ini. Benar? Ada yang akan menghargai tidak? Sama saya itu. Ayolah jujur diri. Ya kita tuh gak pantas dihargai. Punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan itu bukan tanda kehormatan. Ujian. Makanya kalau nanti dikasih jabatan, jangan dulu syukuran kalau belum kerja, ya. Ini gak ada kaitan dengan presiden, ya. Tapi kan kerja belum, dan ujungnya juga belum tahu, ya. Kalau pesta, harusnya kalau punya jabatan tuh nangis. Bukan syukuran, taubatan. Ya Allah, Engkau tahu kemampuan saya segini lemahnya, ilmu saya sedikit, iman saya terpuruk. Engkau beri jabatan ini, nangis harusnya. Kalau dikasih jabatan teh Bu, kalau suami naik jabatan tuh jangan dulu bangga, ya. Karena belum tentu itu yang membawa kebaikan. Saya pernah ceramah di LP Sukamiskin 464 isinya para pejabat yang cita-citanya tercapai, pengen jadi jabatan dan ujungnya ke sana. Dulu syukuran, wah kami keterima jadi bupati, plus ke sana. Wali kota, plus ke sana. Dapat order gede, plus ya. Jadi kalau memang takdirnya jadi pejabat, pengusaha, orang yang dikenal, merunduk. Merunduknya tuh tawadunya tawadu asli ya. Jangan tawadu merendahkan diri, pura-pura rendah hati tapi ngangkat diri. Ah, saya sih orang fakir, orang bodoh, tapi harapannya oh ini rendah hati nih. Gitu ada namanya tawadu palsu. Tak kabur dengan ketawaduan. Biasa-biasa aja. Ada yang pejabat di sini? Brik. Paling sudah hadir pejabatan. Oh, ada yang suka bangga. Orang brik. Biasanya polisi. Pintu dibuka, prak. Padahal bisa buka sendiri, tapi enggak kalau dihargai mah jadi enggak kuat buka pintu. Udah duduk. Waduh, kadang-kadang hati itu merasa spesial dengan dikawal banyak orang, polisi di depan. Waduh, itu buat orang-orang tertentu tuh menjadi sebuah, padahal di sisi Allah apa? Boleh jadi tukang zina yang dikawal itu, maling uang rakyat, benar? Sebetulnya bukan cuman beliau yang dikawal-kawal begitu, ada juga. Brik. Tahanan sudah datang, tolong buka pintu. Dia gak bisa buka, berkol. Bukan, sama polisinya juga. Pengawalnya sama, mobil tet, bunyinya sama. Dibukanya sama, bedanya di borgol. Ada juga yang ketiga yang mirip, brik. Jenazah sudah hadir, tolong bukakan pintu. Dia susah buka sendiri. Jadi kalau kita pas diuji, dihormati orang. Orang salam, tiba-tiba nyium tangan kita, misal. Ingat dosa tangan ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini tangan megang apa aja, nyentuh siapa aja, nge-SMS ke siapa saja, ngebuka situs apa aja, dia akan bicara. Ada yang bangga dicium tangannya, padahal tangan maksiat. Allah tahu. Harus merunduk yang asli, merunduk, merunduk yang gak perlu diomong-omongin ke siapa-siapa. Ya, ya Allah, Engkau tahu siapa saya yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Insya Allah nanti penghargaan orang tidak akan memakan iman kita. Hadirin sekalian, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Kiai Haji. Diam, diam. Saya lagi nyari kata-kata nih. Aduh, itu kalau enggak hati-hati itu legit sekali. Tiba-tiba, hadirin, sekarang ceramah akan diadakan oleh Hakim. Hakim sini. Kalau sakit hati apa bedanya, ya kan? Yang menilai Allah. Kalau ibu sudah pulang haji, terus dipanggil, Mbak, Mbak, Bu, Bu, kenapa hajah tahu? Terakhir, jangan suka pengen diperlakukan spesial, ya. Apa-apa, kita gak harus selalu di tengah. Saudara pimpinan dipotret paling pinggir, ya gak apa-apa. Dari sisi Allah gak akan tertukar pahalanya, benar? Hanya karena, wah ini pemilih harus kursi paling depan. Dalam undangan dia tidak dapat perlakuan spesial, ya gak apa-apa. Gak diperlakukan spesial oleh orang, gak apa-apa. Yang penting kita spesial di sisi Allah, betul? Para kekasih Allah kan orang yang spesial. Ya Bu, Ibu, Bu, kalau suami kurang menghargai gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ibu teh kalau makin ingin dihargai suami, makin ingin dipuji, makin ingin diperlakukan spesial, ibu makin gak bahagia. Makin hati ini berharap dari makhluk, makin capek. Saya belajar gak berharap apapun dari istri-istri saya. Terpaksa disebut dua kali, udah ada dua ya. Saya gak bisa dari istri kan, ke aku kan. Dari istri-istri, dah. Pokoknya tugas saya sebagai suami, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi contoh yang baik, sekuat tenaga, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Didik keluarga supaya ingat semuanya harus targetnya pulang ke surga. Udah gitu bantu supaya berubah. Udah itu sudah. Semuanya nanti masing-masing di akhirat, benar? Bu, Ibu, jangan terlalu berharap dari suami, ya. Kalau ibu sudah hatinya dipenuhi oleh suami, namanya mengilahkan suami. Tidak akan bahagia. Kalem we. Ada yang udah meninggal suaminya belum di sini? Cung, ada yang sudah wafat suaminya ada? Belum ya? Biasanya pengajian ada aja. Ada ibu-ibu, ibu suami sudah berapa lama? Udah 32 tahun. Sekarang ibu masih hidup? Masih. Masih berteduh? Masih. Masih makan? Masih. Berarti suami ibu bukan pemberi rezeki. Benar, bukan. Kalau suaminya pemberi rezeki, ibu ikut mati, benar? Suami itu pemakan rezeki. Terakhir. Satu tapi apa? Jangan ingin di ketahui. Dua, jangan pengen dilihat. Tiga, jangan pengen dipuji. Empat, jadi kita udah berbuat, udah gak apa-apa. Rezeki kita berbuat. Kamu jadi istri, gak ada gunanya. Udah diamin aja. Ya Allah udah tahu, ya gak? Gak mungkin gak ada gunanya, betul tidak? Kata istri, suami apa kamu? Gaji cuma sedikit, orang lain banyak duitnya, gak ada apa-apanya. Tenang aja Pak. Dan Bapak capek mah Allah yang menilai, ya. Kalau istri yang menilai ya kayak gitu, ya. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Rumusnya ikhlas tuh lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan, lupakan. Lakukan. Kalau kita lupakan, Allah ingat enggak? Kira-kira pahalanya tertukar tidak? Balasan dari Allah meleset tidak? Kira-kira Allah bakal lupa enggak kepada amal kita? Udah, itu aja yang dipegang. Kita enggak diingat-ingat oleh orang, enggak apa-apa. Enggak ada urusan sama ingatan orang. Ya. Kita ngebangun masjid, nama kita enggak disebut di sana, enggak apa-apa. Allah udah tahu kok. Enak hadirin, yang paling hidup capek itu ngarep-ngarep dibalas budi. Berterima kasih harus, tapi ngarep-ngarep orang berterima kasih enggak harus. Fokus aja. Lakukan amal supaya Allah nerima, cukup. Seperti itu tuh. Kasih itu hanya memberi, tak harap kembali. Kayak gitu aja hidup. Ya, kumpulkan ilmu, cari pengalaman, jemput rezeki, dan udah lupakan. Gak ada yang nyatet gak apa-apa, gak ada yang tahu gak apa-apa. Pasti semuanya ada. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitsqala syarran yarah. Sekecil apa? Hal jazaa'ul jazaa' idlal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Cukup. Ada yang mau didiskusikan silakan. Biasanya yang banyak masalah itu bapak-bapak, apalagi enggak ya. Silakan, barangkali ada yang ingin didiskusikan dengan AA, insyaallah kita ya, ingin memaksimalkan. Kalau enggak ada yang akan dibahas, udah enggak apa-apa, enggak usah dipaksain ya. Ya, ibu-ibu mengerti saya lagi sakit ya. Gak boleh dibebani dengan banyak persoalan. Mau dikasih amalannya? Ya enggak. Dikasih amalan enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama semoga AA sing sehat, sing lebih menjadi lilin bagi semua warga Indonesia. AA ini terkait dengan masalah ikhlas. Kebetulan bagaimana caranya benar-benar ikhlas, sedangkan mohon maaf, mungkin ada keterkaitan masalah utang piutang, bahwa orang tersebut sudah lama hutang terhadap kita. Nah kan katanya kalau kita terhadap tidak ibu, ya lo nggak saya nggak ibu kan. Kalau terhadap kita saya kebagi. Oh, maaf, terhadap pribadi lah, pribados. Jadi itu sudah lama, kebetulan masih kuliah berapa puluh tahun yang lalu, tapi masalah kerjasama lah bisnis, tapi sampai detik ini memang tidak ada kabar gitu kan. Nah itu rasanya bagi saya sih itu sangat bermanfaat dan besar gitu. Bagaimana cara cara ikhlas yang benar-benar ikhlas gitu, padahal kan hutang walaupun 5 rupiah itu memang harus ini ya. Dia tahu nggak hutang ke ibu? Ya terang. Tahu. Ayah perjanjian. Karena ada yang tidak merasa berhutang, Bu. Misalkan usahanya ambruk, anggap ini rugi dua-duanya. Dia tahu itu hutang. Iya, ada perjanjian memang. Iya. Gitu. Memang dia hutang. Dia posisinya mampu nggak sekarang bayar? Nah itu kita tidak tahu di mana, karena pas ke rumahnya sudah tidak ada. Mungkin katanya, sudah meninggal? Enggak, katanya sih pulang ke Jawa gitu. Terus meninggalnya di Jawa, Bu. Bu, kepikiran terus, sering kepikir. Iya, kebetulan kalau kan kepikir, kalau suatu saat memang kita perlu betul. Kalau kepikir terus jadi gimana? Jadi bahagia, jadi jengkel? Justru gimana caranya supaya ikhlas itu? Caranya diikhlaskan oleh Ibu, halal. Tidak ada lagi hutang di antara kita. Tuh udah Ibu mah malah ngamak. Sekarang jadi ngamak ke saya. Ya udah tuh dipikirin. Bu, coba orangnya enggak ada, enggak ketahuan, betul tidak? Dipikirin enggak jadi uang, kalah jadi mangkel, benar enggak? Ini halal. Dan kita juga enggak pernah lihat uangnya. Dan uang itu juga bukan uang ibu, uang Allah. Benar? Kalau saran saya mah, kalau ibu ingin merdeka, dan masih Pak, yang ditanya saya, Pak. Bu, mending ibu fokus mensyukuri karunia yang ada, benar? Jangan sampai mikirin yang enggak ada, yang ada kurang tersyukuri. Padahal datangnya karunia itu justru dengan syukur terhadap yang ada. Kalau ibu berani, halal. Siapa tahu dia udah enggak ada, kasihan di akhirat, betul? Tapi enggak mau yang apa-apa terus we tagih. Si ibu mau kok nanya deh. Ya, tapi itu doa besar, ah. Ya, besar kecil kan cuma catatan sebetulnya, ya. Ya, kita mah enggak pernah lihat uangnya, benar? Saya punya teman uangnya katanya 100 miliar, saya tanya, "Mas, uangnya 100 miliar tuh banyak enggak ya?" Biasa aja. Ditaruh di mana? Ya di bank dong. Pernah lihat enggak? Enggak. Pernah megang? Enggak. Terus jadi gimana? Kan ada catatan. Ah, catatan mah kita juga bisa bikin ya. Mau saya bikinin. Makannya sedikit karena penyakit gula, Bu. Makannya tuh dikit aja di alas. Dia enggak bisa makan bebek, enggak bisa karena kolesterol tinggi. Dia juga enggak bisa makan sayur-sayuran durian karena asam urat. Jadi uang ratusan miliar, tidurnya juga susah, Bu, karena maaf ya, borok akibat penyakit gulanya tuh enggak sembuh. Gitu. Enggak ada apa-apanya uang, ya enggak? Bu jangan nangis, Bu, atuh udah saya bayarlah sini. Redang. Ya atuh sok kumaha, Ibu. Kalau saran saya ya, kalau orangnya udah duafa, nanti Allah ganti lewat yang lain. Mungkin anaknya jadi hafiz, ya. Mungkin suami ngadak-ngadak luar biasa sayang ke ibu. Berani bayar berapa, Bu, supaya anak jadi hafiz? Allah nanti ngebalas dengan beragam bentuk. Udah, Ana. Hafiz. Saya pengen pulang, lah. Baik. Ngambek sih. Terakhir satu lagi, Bapak-bapak barangkali. Ya udah, cukup. Baik. Rekan-rekan, saya mohon maaf ya, saya tidak dalam kondisi fit ya. Saya baru lihat film-film tentang orang meninggal, Pak. Ada yang meninggal di sedang ceramah. Aduh, saya senang lihat itu. Sedang ceramah, selesai. Maksudnya saya mau kayak gitu ya. Ah, bagus. Saya lihat juga ada CCTV yang sedang sholat. di sebuah musola ada kamera kecil. Alhamdulillah, selamat. Silakan Pak. Saya jadi nggak tega berhenti ya. Gini, misal, maaf ya. Terima kasih Ustadz yang baru hadir ya. Dengerin, mungkin hanya kebagian doanya, tapi Allah mencatat niatnya sempurna, mencatat setiap langkahnya sempurna. Karena pahamnya ilmu bukan dari lamanya ceramah, tapi dari keberkahan kepada setiap orang yang Allah kehendaki. Ada sahabat Nabi yang sampai 9 hari naik kuda untuk nanya, ya Rasul, apa ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Apa yang kau rasakan? Saya senang kepada kebaikan. Saya senang lihat orang berbuat baik. Dan saya senang kebaikan tersebar. Saya sedih kalau orang tidak berbuat baik. Kalau Allah enggak menyayangimu, engkau tidak memiliki perasaan itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Rasul. Dia naik 9 hari lagi. Ketemunya cuman enggak lebih dari 5 menit. Tapi keberkahannya. Jadi bukan masalah lama sebentar ceramah. Karena Allah mah tidak terikat oleh penceramah. Kalau Allah mau kasih, kasih saja hikmah. Maaf ya Pak ya, saya udahan gak apa-apa ya. Silakan mengakhiri, dan sebelum diakhiri mohon dengan hormat untuk doa, memimpin doa untuk keberkahan kita semuanya. Wabil khusus semoga selalu diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Iya kan Abu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Ya Karim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duha yang maha menatap, Duha yang maha tahu segala-galanya, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekotor apapun masa lalu kami, sehitam apapun maksiat dan kegelapan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Bersihkan diri kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sikara. Wahai Allah, engkau maha tahu keadaan orang tua kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada ibu bapa. Ampuni kedurhakaan kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Berkahi sisa umur. Jadikan husnul khotimah akhir hayat. Lapangkan kuburnya ya Rob. Ringankan hisabnya. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Ya Allah, golongkan kami jadi anak soleh yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Duha yang maha menatap, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, rumah tangga sakinah. Karuniakan kepada kami pendamping yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah, Muliakan akhlaknya ya Allah, lembutkan hatinya, jauhkan dari perbuatan durhaka, jauhkan dari perbuatan aib, jauhkan keturunan kami dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Allah, andai ajal memisahkan kami, kumpulkan keluarga kami di sorgamu utuh ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, berkahi sisa umur kami, berkahi usaha ini ya Allah. Berikan kepada kami hati yang hakul yakin padamu. Putuskan harapan kami dari siapapun ya Allah selain berharapannya darimu. Robohkan setiap sandaran kami ya Allah selain hanya bersandar padamu. Cabut rasa takut kami terhadap apapun siapapun selain takut tersisih dari sisimu ya Allah. Takut Engkau tidak merindukan kami ya Allah. Jadikan setiap saat hati ini selalu ingat padamu. Jadikan hidup ini benar-benar selalu lurus istiqomah di jalanmu sampai akhir hayat husnul khotimah. Allahumma rzuqna istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Allah Maha dekat, Allah Maha menatap, Allah Maha tahu. Jangan kebanyakan mikir yang membuat lupa ke Allah. Mikir apapun selalu kaitkan ke Allah. Karena tidak ada yang bisa selesai tanpa pertolongan Allah. Semua keinginan kita ada dalam kekuasaan Allah. Semua yang kita takuti ada dalam genggaman Allah. Orang yang jarang ingat Allah pasti tidak tenang hidupnya. Mikir dan selalu zikir. Mudah-mudahan hidup ini dituntun Allah. Terima kasih Pak Amris. Adik-adik selamat berjuang jaga niat ya. Menjadi penghafal Quran karunia besar, tapi ujiannya juga besar. Hanya penghafal Quran yang hatinya bersih yang nanti akan bisa membawakan mahkota cahaya bagi orang tuanya. Sing istiqomah menjaga kebersihan hati. Terima kasih seluruhnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.